Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Dhanna wa akhwatuha. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah. Insib bi fi'lil qalbi juz ayib tidak. Insib bi fi'lil qalbi juz ayib tidak. A'ni ra'a khala alim tu wajada. A'ni ra'a dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Hajadara wa ja'ala lad ka'taqad. Hajadara wa ja'ala lad ka'taqad. Wahab ta'allam wa lati qasayyara. Wahab ta'allam wa lati qasayyara. Aydan bihansib mubtadan wa khobara. Aydan bihansib mubtadan wa khobara. Wa khusso bit ta'liki wal ilgha'ima. Wa khusso bit ta'liki wal ilgha'ima. Min qabrihab wal amrahab qad ulzima. Min qabrihab wal amrahab. Kada ta'allam wa li ghairil ma'limin. Kada ta'allam wa li ghairil ma'limin. Siwahu maj'al kullama lahu zukin. Siwahu maj'al kullama lahu zukin. Wa jawizil ilgha'ala fil ibtida. Wan widomi rasyani awla mabtida. Wan widomi rasyani awla mabtida. Fi muhimin ilgha ama taqaddama. Fi muhimin ilgha ama taqaddama. Waduzimat ta'liku qabla naf'ima. Waduzimat ta'liku qabla naf'ima. Wa in wala la mabtida in aw qasam. Wa in wala. Kada wal istifhamu dah lahu ta. Kada wal istifhamu dah lahun hatam. Kada wal istifhamu dah lahun hatam. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhamah. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhamah. Tadiyatun li wahidin multazamah. Wali ra'a ru'yan mima li'adima. Wali ra'a ru'yan mima li'adima. Taliba maf'ulaini min qablun tama. Taliba maf'ulaini min qablun tama. Wala tujiz huna bila dalili. Wala tujiz huna bila dalili. Sukuta maf'ulaini au maf'uli. Sukuta maf'ulaini au maf'uli. Kata dunuj al taqulu in wali. Kata dunuj al taqulu in wali. Mustafhaman bihi walam yang fasili. Mustafhaman bihi walam yang fasili. Bi ghairi darfin au kadarfin au amal. Bi ghairi darfin au kadarfin au amal. Wa in bi ba'di di fasolta yuhtamal. Wa in bi ba'di di fasolta. Wa ujriyal qawlu kadhannin mutlaqa. Wa ujriyal qawlu kadhannin mutlaqa. Inda Sulaimin nahwukul dha musfiqa. Inda Sulaimin nahwukul dha musfiqa. Nah, pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha fihi masail. Al-mas'alatul ula dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Dhanna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada khabar menjadi dua maf'ul bihnya. Mubtada maf'ul bih yang pertama, khabar dijadikan sebagai maf'ul bih yang kedua. Nahwu dhonantu zaidan qa'iman. Tak fa'il zaidan maf'ul bih yang pertama, qa'iman maf'ul bih yang kedua. Atsaniyah dhanna wa akhwatuha naw'ani af'alu qulubin wa af'alu tasyirin au tahwil. Dhanna wa akhwatuha bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama kelompok af'alul qulub, yang kedua kelompok af'alut tasyir atau tahwil. Innama summiyat af'ala qulubin di anna ma'aniyaha muta'aliqatan bil qalbi ala anil a'dha'i dhahira. Disebut af'alul qulub karena makna yang terkandung pada fi'il-fi'il itu terkait dengan perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan dohir yang lainnya. Wasummiyat af'ala tasyirin didalalatiha ala takhwili syai' min halatin ila halatin ukhra. Disebut af'alu tasyir karena maknanya ialah perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berubah menjadi ya. Taib. Jadi dhanna wa akhwatuha anggotanya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, masuk kelompok af'alul qulub dan masuk kelompok af'alut tasyir. Kalau ditanya kenapa disebut af'alul qulub, karena makna-makna yang terkandung pada fi'ilnya adalah terkait dengan perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan yang lain. Sedangkan af'alu tasyir ini kumpulan fi'il-fi'il yang mengandung makna perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, kalau berubah menjadi. Dua kelompok itu sama-sama beramal menasabkan mubtada khabar menjadi dua maf'ul bihnya. Atsalitsah, masalah yang ketiga, tanqasimu af'alul qulubi ila arba'ati aqsam. Af'alul qulub terbagi menjadi empat macam. Awalan lil yakin wa wa arba'atu af'al. Kelompok pertama artinya meyakini, diyakin. Ini ada empat fi'il. Wajada, nahwu wajatu sholaha sirran najahi. Aku meyakini kesolihan seseorang merupakan rahasia kesuksesannya. As-salaha maf'ul bih pertama, sirran najahi maf'ul bih yang kedua. Alfa, yang kedua adalah alfa. Nahu alfaitu wal ijtihada wasilatan lil falahi. Aku meyakini kesungguhan adalah sarana untuk berhasil. Al ijtihada maf'ul bih yang pertama, wasilatan maf'ul bih yang kedua. Daro, yang ketiga daro. Nahwu daraitul ilma miftahan lin najati. Aku meyakini ilmu adalah kunci kesuksesan. Al ilma maf'ul bih yang pertama, miftahan maf'ul bih yang kedua. Ta'allam bimakna i'lam. Ta'allam artinya ialah i'lam, yakinilah. ya, bukan belajarlah ya, tapi yakinilah. Nahu ta'allam shifa'an nafsi qahra adwiha. Yakinlah bahwa obat yang menenangkan jiwa atau hati adalah bisa menundukkan atau mengalahkan musuh jiwa itu. Shifa'an nafsi maf'ul bi yang pertama, qahra adwiha maf'ul bi yang kedua. Jadi empat fi'il ini semuanya artinya dilyakin, meyakini. Wajada alfa dara ta'allam. Thanian lidan wa huwa khamsatu af'al. Yang kedua memiliki makna dhan, menyangka, mengira. Wa huwa khamsatu af'al. Ada lima fi'il. Ja'ala, nahu ja'altu sa'ba sahlan. Aku menganggap perkara yang sulit itu mudah, dianggap mudah saja ya. As-sa'ba maf'ul bi yang pertama, sahlan maf'ul bi yang kedua. Ingat ja'ala artinya lidan ya. Nah, kalau lidan berarti masuk af'alul qulub. Nanti ada ja'ala yang artinya menjadikan atau berupa menjadi. Itu masuk af'alul tasyir, ya tergantung maknanya ya. Nah, kalau af'alul qulub ja'ala maknanya dhan, menyangka, menganggap, mengira. Haja, nahu hajautu saliman shodiqan. Aku menganggap Salim sebagai teman. Saliman maf'ul bi yang pertama, shodiqan maf'ul bi yang kedua. Adda, nahu adattu shodiqa syariqan fil dhaiq. Aku menganggap teman sebagai sekutu ya, sebagai sekutu dalam perkara yang sulit. As-sadiqa maf'ul bi pertama, syarikan maf'ul bi yang kedua. Za'ama, nahu za'amtu aliyan suja'an. Aku mengira Ali adalah pemberani. Aliyan maf'ul bi yang pertama, suja'an maf'ul bi yang kedua. Hab, nahu hab zaidan shodiqan. Anggap saja Zaid itu sebagai teman. Zaidan maf'ul bi pertama, shodiqan maf'ul bi yang kedua. Jadi ja'ala, haja, adda, za'ama, hab artinya lidan. Salisan lil yakin wa dan. Wal ghalib fihi lil yakin wa huwa fi'lani. Yang ketiga memiliki dua makna, meyakini dan mengira atau menganggap atau menyangka, tapi kebanyakan dipakai untuk makna meyakini. Ini ada dua fi'il yang punya dua makna ini. Ro'a, yang pertama ro'a, nahu ra'aitul ilma akbarun ni'am. Aku meyakini ilmu adalah nikmat yang paling besar. Aku menganggap ilmu adalah nikmat yang paling besar. Al-ilma maf'ul bi yang pertama, akbarun ni'ami maf'ul bi yang kedua. Alima, yang kedua ialah alima. Nahu alimtu at-tuqa khairaz zadi. Aku meyakini ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Aku menganggap ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. At-tuqa maf'ul bi yang pertama, khairaz zadi maf'ul bi yang kedua. Rabian lil yakin wa dhan wal ghalib fi ridhan wa huwa thalathatu af'al. Yang keempat punya dua makna, meyakini dan menyangka atau menganggap atau mengira, tapi kebanyakan dipakai untuk makna mengira atau menganggap atau menyangka. Ini ada tiga fi'il. Yang pertama dhanna, nahu dhanantu an-nasra qariban. Aku meyakini kemenangan telah dekat, pertolongan sangat dekat. Aku menganggap atau mengira pertolongan sudah dekat. An-Nasr maful bi yang pertama, qariban maful bi yang kedua. Yang kedua hasiba. Nahu hasibtul mala nafi'an. Aku meyakini harta ini bermanfaat. Aku menganggap atau mengira harta ini bermanfaat. Al-mala maful bi yang pertama, nafi'an maful bi yang kedua. Yang ketiga khala nahu khiltu al-kitaba rafiqan. Aku meyakini kitab ini sebagai teman atau pendamping. Al-kitaba maful bi yang pertama, rafiqan maful bi yang kedua. Atau aku menganggap kitab ini sebagai teman pendamping. Taib, kalau kita hitung dan kita total dona wa akhwatuha yang termasuk af'alul qulub 4 tambah 5 9. 9 tambah 2 11, 11 tambah 3 14. Taib. Adapun sami'a tidak masuk dona wa akhwatuha. Karena sami'a menurut jumhur ahli nahwu adalah fi'il muta'addi yang hanya membutuhkan satu maf'ul bih. Yang menganggap sami'a sebagai dhanna wa akhwatuha adalah ahli nahwu kufah. Dengan syarat maf'ul bih yang kedua berupa fi'il mudhari'. Ya, syarat yang kedua fi'il mudhari' yang menjadi maf'ul bih yang kedua harus memiliki makna sesuatu yang bisa didengar. Nah, contoh sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'ana. Aku mendengar Zaid membaca Al-Quran. Zaidan maf'ul bih yang pertama, yaqra'ul Qur'an maf'ul bih yang kedua. Ini menurut ahli nahwu kufah. Taib. Arabiah, masalah yang keempat. Kullu ma yustaqqu min af'alil qulub ya'malu amala ma biha. Setiap pecahan dari af'alul qulub bisa beramal seperti bentuk fi'il madinya. Jadi tadi yang disebutkan dalam bentuk fi'il madi semua, ya. Bukan berarti hanya berbentuk fi'il madi, boleh berbentuk fi'il yang lain. Kalau berbentuk yang lain maka bisa beramal sama seperti fi'il madinya. Nahu adunnu sa'idan shodiqan. Ini bentuk fi'il mudhari. Sa'idan maf'ul bih yang pertama, shodiqan maf'ul bih yang kedua. Nah, al-khamisah, masalah yang kelima. Af'alu tasyir wa tahwil kathirah. Af'alu tasyir dan atau af'alu tahwil jumlahnya banyak. Wahia yang pertama, ja'ala nahwu qawli ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan orang-orang kafir itu seperti debu yang berhamburan, berterbangan. Dhamir ha' maf'ul bih yang pertama, haba'an mansura maf'ul bih yang kedua. Yang kedua, radda. Waradda su'urahunna as-suda bi'ban. Nah, waradda bada su'urahunna as-sudabiban. Su'urahunna maful biya pertama, biban maful biya kedua. Nah, rambut-rambut kepala mereka yang hitam berubah menjadi putih. Yang ketiga taroka, nahu qali ta'ala wa tarokna ba'dahum yauma idhi yamuju fi ba'd. Ba'dahum maful bi yang pertama, yauma idhin yamuju fi ba'd, yauma idhin maful yang kedua tertentu. Taraf yang keempat, ittakhadha nahwu qali ta'ala wattakhadha Allah Ibrahima khalila. Ibrahima maful bi yang pertama, khalilan maful bi yang kedua. Yang kelima, takhidha nahwu takhittu sa'dan shodiqan. Sa'dan maful bi yang pertama, shodiqan maful bi yang kedua. Yang keenam, sayyaro nahu kuwatul hararati tusayyirul ma'a bukhoran. Panas yang kuat ini bisa merubah air menjadi asap. Al ma'a maful bi yang pertama, bukhoran maful bi yang kedua. Wahaba nahu wahabani Allah fida'at. Dhamir ya mutakallim maful bi yang pertama, fida'aka maful bi yang kedua. Ini semua masuk dalam kelompok af'alu tasyir wa tahwil. Naam. As-sadisa, kullu af'ali tasyir wa tahwil tutasarrafu ma ada wahaba fa innaha mulazimatun li sighatil madi. Semua anggota af'alu tasyir wa tahwil bisa ditasrif secara sempurna kecuali wahaba. Wahaba selalu berbentuk fi'il madi, enggak boleh diubah ya, khusus wahaba. Wa kullu mastuqa min af'ali tasyir ya'malu amala madiha aidan. Semua pecahan kalimah dari af'alu tasyir bisa beramal seperti fi'il madinya juga. Taib. Nah, jadi ini pembahasan tentang donau akhwatwa, anggotanya dibagi menjadi af'alul qulub dan af'alul tasyir. Af'alul qulub dibagi menjadi empat macam. Ada yang lil yakin, ada yang lil dhon, ada yang lil yakin wal dhon wal ghalib fihi lil yakin. Ada yang lil yakin wal dhon wal ghalib fihi lil dhon. Kemudian af'alu tasyir wa tahwil. Ini dicontohkan di sini jumlahnya 7 ya. Ja'ala, rada, taroka, ittakhadha, takhidha, sayyara, wahaba. Nah, dari af'alul qulub yang beramal dalam satu lafaz tidak bisa ditasrif ialah ta'allam. Ta'allam ini yang bermakna i'lab. Yakinilah, selalu berbentuk fi'il amr. Tidak ada yang berbentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari jika termasuk af'alul qulub. Kemudian untuk af'alu tasyir wa takhwil yang selalu berbentuk satu lafad tidak boleh ditasrif ialah na'am, wahaba. Oh, tadi yang af'alu qulub ta'allam sama hab ya. Hab juga selalu berbentuk fi'il amr. Untuk af'alu tasyir yang selalu berbentuk fi'il madi adalah wahaba. Yang lainnya boleh ditasrif menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr. Na'am. Barakallahu fikum. Taib. Adapun pembahasan berikutnya tentang hukum dhanna wa akhwatuha, itu ada yang ikmal ba'mal, itu menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul bihnya. Ada yang ilgha, ilgha, ada yang ta'liq. Nah, tiga hukum ini berlaku untuk dhanna wa akhwatuha. Insyaallah rincian ikmal, ilgha, ta'liq dan beberapa faedah selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.